sederetan bintang-bintang artis topnya Jawa Timur yang sering Anda tonton di layar televisi Anda lewat kaset VCD, DVD yang kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara bareng bersama musisi-musisi handalnya Jawa Timur di bawah komando salah satu kendang yang berkarismatik Ki Ageng Slamet akan menyapa Anda lewat tembang-tembang lagu-lagu dangdut Indonesia. Salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, salam all artis masih bersama Jumala. Thank you. Yeah.